Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun saudara berada, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu-ibu Majlis Zikir An-Nisa Nurussalam yang berada di studio, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang insyaallah penuh berkah ini kita berjumpa kembali dalam acara mimbar Nurussalam bersama narasumber kita adalah Buya Bagindo Muhammad Letter. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga di studio ibu-ibu dari Majelis Zikir An-Nisa Nurussalam wilayah Jabodetabek dan Bandung. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semua sehat. Alhamdulillah. Ibu dan para pemirsa, kajian kita pada Kamis pagi ini yang akan kita bahas adalah kecerdasan yang menyesatkan, kecerdasan akal yang menyesatkan. Menarik sekali mengapa orang sering bangga dengan kecerdasan akal. Bahkan ibu-ibu kalau punya anak, anaknya cerdas, kemana-mana warta berita itu. Anak saya ranking 1, sekolahnya hebat, waduh luar biasa. Tapi ternyata tidak selamanya akal yang cerdas itu membawa manfaat. Ada kalanya akal yang cerdas itu membawa mafsadah, membawa kerusakan. Itulah Buya Letter yang akan menjelaskan kepada kita, apakah memang ada akal, kecerdasan akal itu yang menyesatkan kita. Itu temanya Buya. Ya. Ya. Para pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak. Pemirsa dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kajian kita pada Kamis pagi ini yang akan kita bahas adalah kecerdasan akal yang menyesatkan. Silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pengajian kita ini, kita awali dengan surah Al-An'am ayat 116. Kita diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah in tattabi'una ila zann wa inhum ila yahusud. Dan jika engkau ikuti pendapat kebanyakan orang di bumi, tentu mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, karena mereka itu tidak mengikuti melainkan kira-kiraan saja, dan mereka itu tidak lain adalah berbohong. Jadi kalau akal saja tidak diiringi perasaan, tidak diimbangan rohani dan jasmani, tidak dituntun oleh kepentingan duniawi dan ukrawi, akal tadi akan menyesatkan. Karena sekarang ini banyak ibu-ibu, aliran-aliran filsafat, ideologi, semuanya banyak menyesatkan, hanya bertuju kepada kepentingan materi semata-mata, yaitu kepentingan duniawi semata-mata. Oleh sebab itu contoh umpamanya, ini ada beberapa catatan. Di antara pendapat yang menyesatkan itu, ada pendapat yang mengatakan ini karena pemikiran akal saja ini. Apa katanya? Bahasa Tuhan itu tidak ada. Seperti apa yang dikatakan Acomte, salah seorang intelektual di Eropa namanya Acomte, hasil pemikiran dia Tuhan itu tidak ada. Kemudian ada juga Nietzsche mengatakan bahasa Tuhan itu sudah mati. Ini hasil karena hasil pemikiran saja. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa agama tidak diperlukan seperti kata Engels. Agama adalah salah satu aspek tekanan jiwa. Jadi orang beragama itu karena tekanan jiwa. bukan jalan keluar malah aduannya. Nah ini begitu juga Karl Marx yang mempelopori lahirnya paham komunis. Kemudian pada pendapat yang menolak moral atau seperti Engel mengatakan, kami menolak tiap-tiap dogma moral. Dalam Kongres Manusia Freidenker, artinya manusia bebas berpikir, dia mengatakan bahwa kesopanan berdasarkan agama tidak sopan. Coba bayangkan. Ini kan pendapat akal manusia, itu intelektual, profesor itu. Nah, ada pula mengenal seperti Darwin, manusia sama dengan hewan. Ya apa tidak? Itu kan hanya akalnya, manusia itu sama dengan hewan. Evolusi itu. Ya, evolusi katanya. Karena manusia itu asalnya dari monyet. Kalau itu monyet tentu sudah jadi orang sekarang. Nyatanya monyet itu tak juga monyet, orang tahunya. Itu bukti kan. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa kesehatan akal itu terletak pada kesehatan jasmani, seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi akal ini tergantung kepada jasmani. Jasmani sehat, pada orang maling semuanya sehat. Ya enggak? Nah, ada pula yang berpendapat mengatakan bahwa kebutuhan manusia adalah pangan, materi saja. Abdul Butun itu. Ya, Abdul Butun, nama ilmiahnya. Sebagai materi, makanya satu-satunya yang diperlukan oleh manusia itu materi, maka berebut materi. Dengan berebut materi orang akan terjadinya anarkis. Ya apa tidak? Nah, itu. Yang kedua timbulnya aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan agama. Sekarang kan banyak aliran sesat. Nah, oleh sebab itu makanya selama aliran-aliran begini ini tumbuh, apa yang akibatnya? Kita melihat banyak akhirnya yang lahir-lahir bermacam-macam. Nah, oleh sebab itu makanya ada yang berpendapat sekarang ini manusia, ini juga pendapat akal, tapi yang benar, manusia tidak dapat mengerti tentang dirinya sendiri tanpa agama. Itu pendapat akal juga. Nah ini Buya, yang Buya jelaskan tadi itu adalah akal, kecerdasan akal, tapi tidak memberi manfaat karena tidak dituntun oleh agama. Memang sekarang apakah ada kecerdasan akal yang memberi manfaat? Ah ini ada. Ayam memberi manfaat itu ada beberapa hal. Ini yang ingin saya sampaikan sekarang ini. Yang pertama, manusia akan menjadi gelisah kalau tidak ada keseimbangan rohani dan jasmani, dunia dan akhirat, akal dan perasaan. So akal itu harus dikendalikan perasaan. Rohani mengendalikan jasmani, dunia dikendalikan oleh akhirat. Kalau akhirat tidak mengendalikan dunia, manusia akan tersesat. Akal manusia itu akan tersesat. Itulah pendapat tadi. Agama tidak perlu, beginilah katanya. Hah. Yang kedua ialah, nah ini perlu kita lihat, yang kedua adalah manusia tidak dapat mengerti tentang dirinya tanpa agama. Bagaimanapun, ini hasil penelitian intelektual juga, tanpa agama. Seperti pendapat Dr. Alexis Carrel mengatakan, ilmu pengetahuan manusia sangat bodoh bagaimanapun hebatnya ilmu pengetahuan manusia dibandingkan dengan kebenaran agama, sangat bodoh akan hakikat manusia, bahkan tidak mengerti akan suasana tubuh yang paling sederhana kalau diteliti tanpa kita mengetahui agama. Semua itu terdapat dari wahyu. Tubuh kita ini terdiri dari unsur-unsur yang begini, itu agama yang meritakan. Begitu juga Dr. Hidayat Nataatmadja mengatakan, manusia sebagai subjek makhluk spiritual tidak bisa dipelajari dengan ilmu objektif, dengan sains saja. Tidak bisa mempelajari manusia hanya dengan ilmu objektif. Dari tiga pendapat itu Bu ya, bahwa sesungguhnya akal saja tidak cukup. Tidak cukup. Nah, jadi oleh sebab itu makanya akal tadi, nah ini perlu kita lihat. Akal itu perlu, kita harus tahu Tuhan. So, semuanya ini harus tahu apa sebab. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Tapi begini, di dalam Al-Quran kan salah satu di antara ciri manusia sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu karena akalnya. Ya, tapi akal yang bagaimana? Akal yang dituntun. Yang menuntun apa? Agama. Akal tanpa tuntunan agama akan menyesatkan. Seperti pendapat yang tujuh orang tadi, kan sesat. Mengatakan Tuhan tidak ada. Nah, padahal manusia tidak bisa memahami dirinya tanpa agama. Roh itu sebetulnya apa? Itu filosofis filsafat itu gimana tuh ya? Nah, filsafat itu hanya pertemuan puncak kebudayaan dari kebenaran manusia, bukan kebenaran agama, kebenaran manusia. Jadi filsafat itu adalah puncak kebenaran manusia dalam berpikir. Hanya itu. Kalau kita punya anak jadi tukang insinyur. Gitu kan? Ya, pinter, prestasi gitu. Ya. Tapi ternyata agamanya minus. Dia akan menyesatkan. Contohnya, berapa banyak insinyur sekarang ini menanam pisangnya tidak bisa, karena tidak ada praktek. Insinyur pertanian maksudnya itu. Iya, insinyur pertanian, insinyur perikanan punya tempat aja tidak ada dia. Bagaimana dia akan memberikan keteladanan, contoh segala macam? Sekarang kan hanya teori aja yang banyak, wawasan, wacana banyak. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang implementasinya bagaimana, amaliahnya bagaimana? Ya atau tidak? Beribu-ribu insinyur, insinyur pertanian, pisang saja tidak bisa bagus. Ya apa tidak? Coklat bagaimana? Bagaimana coklat produksinya baik sekarang ini? Nah, tata kramanya tidak jelas. Ini perlu kita renungkan. Karena apa? Karena agama tidak ada. Yang dipentingkan cuma akal. Itulah makanya di dalam hidup ini perlu ada tiga. Zikir, fikir, mahir. Zikir, mengingat Allah. Fikir, intelektual, mahir, skill. Itu di Minang ada istilah tungku tiga sejarangan tuh. Iya. Tiga tali. Tiga tungku sejarangan. Tali tiga sepilin. Cerdik pandai, alim ulama, nenek mama. Ciri tunggalnya. Ciri tunggalnya itu. Kalau nenek mama, itu mengatur anak kemenakan. Kalau cerdik pandai, membuat perencanaan. Kalau alim ulama, membuat keimbangan lahir dan batin. Dan itu kalau ada dalam diri kita tiga unsur ini, ya, kan itu baru kesempurnaan dari akal kita. Baru akal tadi mendatangkan manfaat, kalau tidak membawa kesesatan. Itu kuncinya. Jadi oleh sebab itu makanya Tuhan itu adalah sebab. Itu akal yang sehat berpikir. Bagaimana alam ini terjadi kalau tidak ada yang menjadikan? Yang menjadikan pasti tidak sama yang dijadikan. Masa tukang kursi sama dengan kursi? Ya apa tidak? Ya, ya. Itu kan logika kita. Kalau dalam surau namanya ilmu mantik. Ya. Tidak mungkin tukang kursi sama dengan kursi. Makanya Allah tidak mungkin sama dengan alam. Coba dia menjadikan alam. Kalau sama dengan alam, namanya alam bukan Tuhan. Nah, itu hebatnya. Jadi logika akal kita juga manusia yang dituntun oleh agama. Ini Bu ya, berkaitan dengan ini ada seorang ibu, kebetulan ini bukan ibu-ibu, jadi ilustrasinya ibu lah. Dia mengatakan kepada tetangganya, karena anaknya kebetulan gak pandai di sekolah itu. Wah, yang gak pandai itu bukan anak saya, yang gak pandai itu gurunya. Karena gurunya gak pandai ngajar. Gitu. Sementara ada ibu yang lain karena anaknya berprestasi, dia bilang, wah anak saya pandai, siapa dulu dong ibunya. Gitu, jadi yang pintar bukan gurunya yang ngajar. Dia bangga dengan dirinya sendiri secara genetik atau secara genetik bahwa itu karena keturunan orang pandai. Bagaimana korelasi antara dua ilustrasi itu Buya berkaitan dengan Allah itu sesungguhnya menjadi sebab. Jadi semua sebetulnya kepandaian segala macam itu kan harus dikembalikan kepada Allah sebagai penyebab ya. Ya. Tapi kalau kita yang menonjolkan diri, itulah pendapat akal menyesatkan. Bagaimana juga tidak semua anak profesor itu cerdas kok. Dan tidak semua pula anak orang bodoh itu bodoh. So Tuhan memberikan lain. So bagaimana itu ditinjau dalam segi medis juga ada sangkut pautnya. Seorang anak yang disusukan ibu 2 tahun sesuai dengan Al-Quran, dia akan cinta kepada ibu, cinta pada orang tua, dia akan cerdas dan dia akan mempunyai kesehatan yang wajar. Itu makanya disuruh menyusukan anak itu 2 tahun. Terlalu lama itu Bu ya? Bukan lama, begitu kalau ini anak bagus. Ini disuruh menyusukan anak itu sapi. Akhirnya jadi sapi, dia sudah besar, ditanduknya ibunya. Sebab yang membesarkan itu susu sapi, bukan susu ibunya. Ya apa tidak? Ini kan logikanya ini. Ya apa tidak? Makanya orang anak sapi sekarang ini, sudah besar, induknya ditanduknya. Nah, ada yang mencekiki induk, ya enggak? Hanya karena uang 10.000. Jadi sebuah kesadaran bahwa Allah sebagai penyebab itulah yang menyelamatkan akal kita. Betul. Nah, oleh sebab itu makanya ini yang dikatakan, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat yaitu agama dari Tuhanmu dan penawar bagi rohanimu serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak ada agama, tidak ada tuntunan Allah, kita tidak akan dapat penawar. Dengan demikian, bagi siapapun yang merasa dirinya pandai, semakin tawadhu dengan kepandian itu karena dibimbing oleh agama, semakin memberikan berkah. Sekarang banyak ilmu tidak berkah. Coba orang kalau tidak santun kepada guru, ilmunya tidak akan berkah. Makanya banyak ilmu tidak berkah sekarang. Guru ditendang, dilawan. Malah seperti tadi kata Pak Kur tadi kan, anak saya ini pintar karena saya, bukan karena guru. Akhirnya anak tadi melawan kepada guru. Dan itu juga gak bangga taku. Pergi ke warung, pergi ke pasar. Wah ini, siapa kamu? Gak bisa. Kita jangan menyombongkan dirilah. Bagaimanapun juga, yang perlu kan ilmunya ini bermanfaat apa tidak. Makanya manusia itu kan dituntut empat hal. Al-ilmu yantafa'u bih. Iya tidak? Ada manfaat ilmu. Manfaat kepada siapa? Kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat. Kalau ilmu tidak bermanfaat, ilmu sesat. Tidak ada gunanya ilmu itu. Itu apa ilmu? Ini ada, bukan kasus. Menurut pendapat Bu ya, barangkali ada seorang anak yang lagi ujian. Ini kan musim UN tuh ya, ujian nasional gitu. Menjelang ujian, malam setelah belajar tahajud, kemudian berdoa, ya Allah, besok saya mau ujian matematika. Nah, begitu. Kami mohon pertolonganmu, mudah-mudahan saya bisa mengerjakan. Kalau ada pekerjaan saya nanti salah, ya Allah tolong kalau dikoreksi mata dosen atau mata itu enggak melihat kesalahan itu. Boleh enggak itu ya? Itu bukan doa. Kalau doa itu tidak bisa menyimpang dari aturan agama. Kalau menyimpang dari aturan agama itu namanya bukan doa. Coba sekarang ini, tidak lulus, mengadakan reaksi, demo, segala macam. Itu yang salah orang tuanya. So orang tuanya dia terlibat, kamu kalau tidak lulus demo aja. Ini hendak betul ini pekerjaan. Anaknya tidak lulus itu, saya malah melihat kalau ada sekolah yang lulus 100% tanda mutu sekolah itu tidak ada. Tapi kalau barang yang bermutu itu mesti, tidak mungkin orang ini sama cerdas semua, tidak ada itu, mesti ada beda-bedanya. Tapi yang lulus kemudian macam-macam kelakuannya, menyemprot baju, piling, macam-macam, itu gimana dari diri itu agama? Namanya sesudah lurus malah moral turun. Makanya ilmunya tadi tidak akan bermanfaat. Walaupun jadi apa saja tidak akan bermanfaat tuh. Masa baju dicerot-cerot, baju itu berharga itu. Oh kalau baju itu tidak ada gunanya lagi, sedekahkan kepada orang miskin. Kan bermanfaat, daripada dicerot-cerot akhirnya dibakar. Itu jadi salah. Banyak orang berbuat sekarang tidak berbuat, makanya Tuhan semakin marah kepada kita. Itu sebabnya. Itu salahnya ibu-ibu itu. Ya. Nah. Ya karena ibu-ibu tadi tidak berada di jalan yang lurus. Kalau ibu-ibu ini kan jalan lurus semua. Oh iya, aman. Insyaallah. Itu yang pertama, bahwa ibu-ibu, para pemirsa, akal cerdas yang bermanfaat itu selalu harus dalam dimensi ilahiyah. Itu yang pertama. Yang kedua apa itu? Yang kedua. Ada enggak yang kedua? Ada yang kedua. Manusia harus bermoral. Akhlak. Akhlak moral. Sebab Nabi sendiri diutus untuk akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi semakin akalnya semakin pintar, semakin cerdas, harus diimbangi dengan moral ya. Tanpa moral, akal tadi akan menyesatkan. Maka banyak orang pintar sesat sekarang ini karena moral tidak ada. Kalau ada anak kecil 3 tahun dia kencing di pinggir jalan sambil berdiri, orang masih wajar kan? Masih wajar. Nah, kalau sudah 15 tahun, tidak wajar lagi. Karena sudah akal. Karena akalnya tidak ada tuntunan moral, sesat ya. Apa sesat? Kencing di tengah jalan. Itu. Pemirsa yang berbahagia, ada 2 substansi yang sudah dibahas. Yang pertama, Buya telah menjelaskan sebab-sebab mengapa akal cerdas itu menyesatkan, dan kemudian ada solusi akal cerdas yang tidak menyesatkan, yang memberikan manfaat bagi maslahah dirinya, masyarakat, keluarga, masyarakat dan bangsa. Itu sudah jelaskan ada 2. Mungkin nanti akan dijelaskan yang lain. Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Pemirsa dan kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, Ibu-ibu yang berada di studio, kita akan lanjutkan pertanyaan kepada Buya Bagindo Muhammad Letter tentang akal cerdas yang memberikan manfaat. Beliau sudah menjelaskan dua tadi. Yang pertama bahwa akal harus dalam dimensi ilahiyah, Allah sebagai penyebab. Kemudian yang kedua, moralitas. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, tentulah moralnya harus semakin baik. Kemudian berikutnya apa lagi, Bu ya? Nah, insya Allah yang ketiga adalah agama itu adalah penawar. Maksudnya penawar itu? Penawar itu, agama itulah membuat kesejukan batin. Orang tanpa agama, batinnya akan selalu gelisah. Batin yang gelisah akan membuat pikiran tidak normal. Kalau enggak punya duit, gelisah itu, Bu ya? Iya, ya sama saja. Jadi kalau jiwa manusia itu, orang malah orang yang punya duit itu yang paling banyak gelisah. Oh. Sekarang ini yang paling gelisah adalah orang yang banyak duit. Yang tidak punya duit, makannya bertambuh, tidurnya nyenyak, buang airnya lancar, lancar. Ya. Jadi agama harus menjadi amalan implementasi sehari-hari sehingga dia menjadikan kesejukan. Sebab kenapa? Orang yang dekat kepada Allah, dia akan sejuk jiwanya. Kenapa jiwanya sejuk? Dia tahu semuanya itu Allah yang menentukan. Kalau diurutkan tadi Bu ya, dari tiga itu tentulah dimensi ilahiyah sebagai penyebab, betul. Kemudian agama sebagai implementasi, ya. Kemudian yang ketiga moralitas. Ya. Moralitas. Ah, okay. Yang keempat apa itu Bu ya? Nah, yang keempat adalah makhluk manusia yang terbaik. Menyadari kesadaran. Jadi sesudah Tuhan yang terbaik itu manusia. Kalau manusia itu terbaik, ada seimbang antara perasaan dengan akal, rohani dan jasmani, dunia dan akhirat. Kalau keseimbangan itu tidak ada, manusia akan jatuh derajatnya, bukan jadi manusia lagi. Bisa jadi setan, bisa jadi hewan. Ada enggak melacurkan pelacuran intelektual itu ya? Malah sekarang yang intelektual itu banyak pelacur. Oh, ada ibu-ibu. Jadi pelacur itu kan bukan hanya menjual diri, menjual kebohongan, menjual tipuan, menjual kepandaian. Iya, kepandaian. Iya, korupsi juga satu pelacuran. Jadi pelacuran intelektual itu sekarang justru marak, Ibu. Nah, itulah yang paling banyak merusak kita sekarang. Merusak kita itu pelacuran intelektual. Karena tergade dengan hal yang tidak benar, yang penting tujuan politiknya nyampe, kepentingannya sampai, nafsunya sampai. Ya. Begitu kan? Ya. Kalau nafsu yang ditonjolkan, semua manusia itu yang merusaknya kan dua, nafsu dan angan-angan. Kalau sudah memperturutkan nafsu, dia jadi setan. Kalau setan, tidak mau menyesali dirinya, tidak mau mengoreksi diri, tidak mau menyesali kesalahan, tidak mau bertobat, dan tidak mensyukuri nikmat. Sudah triliun duit masih belum ada juga. Kasus Bank Senturi itu juga bagian dari pelacuran. Iyalah, pelacuran otak. Oh. Bagaimana mereka yasa mencari duit? Mencari duit supaya banyak. Terus kemudian pembobolan ATM. Nah, sama saja. Sami mawon. Oh. Kan kita tahu, ibu-ibu tahu kan bagaimana terjadi beberapa waktu lalu adanya nasabah-nasabah yang ATM-nya dibobol kan. Itu semua dari kecerdasan akal kan, bagaimana mereka yasa supaya bisa nyuri duit di ATM itu. Nah, itu harus ada sebuah kesadaran bahwa kita itu makhluk yang terbaik atas ciptaan Allah itu. Ciptaan Allah yang terbaik. Terbaik itu datangnya kalau berada di jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu itulah yang kita cintakan selama ini. Ya, ya. Kalau sudah mulai menyimpang, akal tidak ada gunanya lagi. Malah membawa sesat. Malah akan melahirkan pelacuran-pelacuran intelektual. Ya. Yang berikutnya adalah kesehatan rohani akan menentukan kesehatan jasmani. Makanya rohani manusia itu harus dikaji. Sekarang begini. Pertanyaannya adalah, rohani kita yang sehat itu bisa juga karena kepandaian kita semata-mata, atau juga karena jiwa kita yang sehat karena faktor agama, atau karena juga faktor moral. Gimana menjaga rohani yang sehat itu gimana? Itu kan absurd itu. Rohani yang sehat itu Yang pertama, dia harus dibimbing dengan moral, dengan agama, dengan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan agama. Apabila pembimbingan itu mulainya dari kebiasaan. Kebiasaan itu tumbuhnya daripada latihan. Latihan itu daripada sikap. Sikap siapa? Sikap kepada orang yang perlu dibimbing, dilatih. Ya. Orang tua kepada anak, guru kepada murid, pemimpin kepada rakyat. Sekarang begini ya, dalam praktek sehari terutama di kota ya, kalau di desa sih saya kira masih ada. Begitu anak mulai setahun, mulai bisa jalan, mulai bisa mulai belajar berbicara gitu, kan obsesi ibu bapak itu bagaimana anak ini jadi anak cerdas. Wah, dimasukkan ke playgroup, dimasukkan ke apa namanya macam-macam. Tapi mindsetnya nggak pernah bagaimana supaya anak ini pertama kali bisa alif, ba, ta, sa, jim gitu. Dia pertama kali dinyanyikan aku seorang kapiten gitu kan. Gimana sebetulnya konsep ini Bu ya? Oleh sebab itu makanya kuncinya tadi kan orang tua. Makanya iman itu sangat menentukan. Iman itu tumbuh, ditanam, dibina dan dibiasakan. Kalau nggak pernah ditanamkan, apa yang akan dibina? Menanamkan itu mulai kita lahir. Mulai lahir diazankan, berarti sudah menanamkan iman. Sesudah itu apalagi diakikahkan. Sudah diakikah ke surau, ke pesantren, atau tanamkan pendidikan moral pertama. Moral itu apa pertama apa? Kalau orang Islam, anaknya harus pandai mengaji, khatam Al-Quran di masa kanak-kanak. Harus pandai sholat. Ya tidak. Di samping sholat harus, kalau kita harus pandai silat. Dalam Bandung kan ada silat, silat banten ya dah. Silat apa gunanya silat tadi? Untuk bela diri, untuk olahraga dan untuk mengisi peluang waktu. Sehingga anak-anak tadi tidak ngawur di ilmu di. Yang keempat adalah belajar akhlak budi pekerti. Bagaimana kepada ibu, kepada bapak, kepada saudara, kepada guru, kepada lingkungan, itu diajarkan. Sekarang mana? Sekarang enggak ada. Nah, karena itulah makanya sekarang kita ini kacau balau. Kalau ibu-ibu lihat di televisi, mana tayangan televisi yang mendidik? Kalau kita lihat sinetron, adanya cuma pertengkaran suami istri, perselingkuhan, kan itu kan? Iya. Dan tidak mendidik. Jadi cinta kalah. Begitu juga di dunia pers. Dunia pers juga tampilkanlah yang baik-baik sehingga dicontoh orang. Ini tampilkan yang jelek-jelek, dicontoh orang juga. Akhirnya semua orang melakukan kejelekan. Anak-anak umur 12 tahun nyanyinya sudah nyanyi cinta, ya. Nah, Bang Kacau mah. Nah, itu coba. Akhirnya dia balik. Coba sekarang ini. Berapa banyaknya terjadi abortus di tengah masyarakat kita sekarang ini? Coba bayang. Nah, kalau abortus, kalau gunanya akikah apa gunanya? Supaya tahu siapa bapak anak ini. Itu gunanya akikah. Tapi kalau anaknya bapak yang tidak tahu, mana orang berani akikah? Akikah itu maksudnya kalau tahu bapaknya gimana? Ya? Akikah itu kan tebusan. Jadi orang kan diadakan akikah, orang diundang segala macam. Karena bapaknya tahu. Kalau bapaknya tidak tahu, mana mau anaknya hamil, kapan kawinnya? Nah gitu. Jadi itu ada aset sudah itu baru dia belajar agama. Agama itu belajar sebab ini ahamu bi azabi ibadi. Sesungguhnya aku akan marah kepada hambaku, kata Tuhan. Fanzuru ila umaril masajid wajulah sa'il Quran wabidinan Islam fayaskunu gadabi. Setelah aku melihat mereka berduyun-duyun ke masjid, mereka mempelajari Al-Quran, mereka dengan sungguh mempelajari agama Islam, fayaskunu gadabi, hilanglah kemarahanku. Jadi kalau yang tiga ini tidak kita buat, Tuhan akan marah terus. Cobalah. Anak-anak banyak sekarang tidak tahu baca Quran. Oh, PlayStation yang banyak. Coba. Padahal ke warnet. Al-Quran itu dalam tempo 3 bulan bisa dipelajari. Iya. Apalagi Al-Quran saja yang bisa baca, apalagi salat. Makanya banyak orang sekarang jadi biawak. Biawak memanjat cepat, turun ngelongkat. Turun kan tidak bisa biawak. Menarik, menarik Bu ya. Nah, kita masuk pada sesi interaktif nih. Tadi sudah dijelaskan akal cerdas yang tidak dituntun agama, moral ini semua akan menyesatkan. Dan silakan pada ibu-ibu untuk mendalami dengan pertanyaan kepada Bu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Zikir Nur Salam dari Jakarta Timur. Pak Ustadz, kami akan menanyakan mengenai akal yang disalahgunakan. Sekarang ini kan bangsa Indonesia banyak yang berpendidikan tinggi ya. Ya saya tidak bisa sebutkan sampai dia menjadi insinyur apa dokter apa-apa ya. Tapi dengan akal dan ilmu yang setinggi itu, di zaman sekarang ini nih banyak ilmu yang disalahgunakan, yaitu apakah itu, yang pertanyaan saya, apakah itu ilmunya bermanfaat Ustaz? Yang karena disalahgunakan. Sekian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi ini pertanyaan menarik ini untuk Bu Yani. Ilmunya setinggi langit, gelarnya profesor, doktor, di belakangnya sampai macam-macam itu, S.A.P.A, M.A, macam-macam lah. Tapi ternyata ya ilmu itu digunakan tidak memberikan manfaat gitu. Ilmu yang terlepas dari agama dan moral, dia tidak akan mendatangkan manfaat. Dia hanya menimbulkan kekacauan, penghinaan, apa namanya itu, terjadinya bentrokan dalam masyarakat. Sebab ada pepatah orang Minang mengatakan, kepala sama berbulu, pendapat berbeda-beda. Kalau hanya diadu kepala, tidak ada yang sama pendapat kita ini. Sebab pendapat kepala itu banyak untuk kepentingan pribadi, keluarga, iya tidak? Itu yang paling banyak. Nah, tapi kalau ditutup oleh agama, pribadi, keluarga, masyarakat. Orang yang bermoral juga demikian, berakhlak namanya. Menyambung pertanyaan Ibu Biani, saya bertanya itu. Sekarang kan guru-guru itu ada apanya namanya kompetensi itu loh. Ya. Gimana itu sebetulnya kaitannya? Apakah hanya berdimensi intelektualitas saja atau juga berdimensi moral? Kalau kan? Model sekarang ini saya lebih tonjong hanya kompetensi tanpa diiringi dengan moral. Kalau kompetensi terjadilah pertandingan. Terjadi pertandingan akibatnya kayak orang main bola, bisa main sepak, bisa main siku, itu hanya untuk mengejar remunerasi. Karena mengejar apa? Supaya bola masuk gawang. Itu aja. Tapi kalau bermoral tidak, dibimbing, dituntun, diarah, sehingga dia tamat sekolah bermanfaat. Sekarang coba, orang tamat sekolah mengambil S1 sekarang 16 tahun. Setelah sekelang mendapat S1, bisa tidak dia hidup? Tak bisa hidup apa-apa. Makanya tidak lupa pula, makanya monyet periaman lebih bagus dari itu lagi. Iya apa tidak? Iya. Hanya 3 bulan sekolah bisa menghasilkan duit 85.000 sehari. Menjatuhkan kelapa itu 500 sehari, gaji dia 80.000. Nah, jadi sebulan gajinya 2.400.000. Itu baru buruk. Monyet sekolah 3 bulan. Ini 16 tahun sekolah enggak bisa apa-apa. Beli rokoknya minta sama orang tua. Kan enggak bisa. Karena apa? Yang dipentingkan hanya akal. Itu makanya 3 hal tadi perlu: zikir, fikir, mahir. Spiritual, intelektual dan profesional. Jadi kalau duanya tidak seimbang, akal enggak ada gunanya. Dia akan menyesatkan saja, tidak akan pernah memberikan manfaat kepada siapapun, termasuk dirinya sendiri. Diberi amanah jabatan juga tidak akan bisa berhasil. Sama nakal semua. Bagaimana banyak duit? Akal. Kalau istri hanya pintar doang, ha? Ya kalau dia hanya pikir doang, tidak mau tahu dia. Anak biar saja lah. Makanya timbullah keluarga Iti. Iti sudah bertelur diberikan sama orang lain. Mana Iti mengasuh anaknya? Tidak ada itu. Makanya banyak anak-anak nakal sekarang ini karena tidak diasuh oleh ibunya. Gitu. Ya apa enggak? Ya. Bukan di sini. Bukan ini ada. Kalaupun ada yang sudah yang kedatangnya kan lagi. Silakan Ibu dari sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena waktu jadi pertanyaan singkat Bu ya. Ya, begini Bu ya. Tadi Bu ya mengatakan bahwa kecerdasan dalam dimensi ilahiyah itu termasuk di dalamnya bahwa kita mengikutkan hati nurani kita dan jiwa kita. Tapi sekarang kan kecerdasan tanpa hati nurani dan tanpa jiwanya, tanpa kolbunya. Jadi maka saya kira anak-anak itu belajar akhlak budi pekerti seperti zaman kami dulu itu baik sekali, karena tentunya akan menimbulkan jiwa hati nuraninya turut serta dalam kecerdasan dimensi ilahiyahnya. Gimana caranya Bu ya supaya kita bisa menimbulkan kecerdasan dalam dimensi ilahiyah itu yang senantiasa diikuti oleh hati nuraninya dan juga kolbunya turut serta. Jadi ya, tidak ada intelektual pelacuran intelektual itu enggak ada lagi. Terima kasih Bu. Demikian Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kurikulum lokal, muatan lokal itu ada dimensi pendidikan moral ya. Kalau saya ya, setelah saya membaca sistem pendidikan nasional, itu pendidikan agama itu wajib diajaran di SD sampai perguruan tinggi. Dan setiap diajar oleh guru yang seagama. Yang kedua, setiap kurikulum wajib harus ada pelajaran agama. Sekarang kenapa tidak di untuk SD harus seluruh umat Islam di Indonesia ini melalui SD harus pandai tulis bahasa Al-Quran. Itu diajarkan di SD. Karena dengan hanya wajib belajar 9 tahun, semua anak masuk sekolah. Masuk pesantren belum tahu semua, masuk pengajian-pengajian di luar sekolah belum tahu semua. Tapi kalau diajarkan di sekolah, maka Al-Quran ini semua anak Islam akan bisa baca Al-Quran. Kita ribut cuma buta huruf Latin. Apa untungnya huruf Latin dibandingkan dengan Al-Quran sebagai seorang Muslim? Pada itu undang-undang sudah mendukung. Mudah-mudahan menteri yang bersangkutan memahami ini. Nah, yang kedua, pelajaran salat itu kan tiang agama. Kalau anak sudah belajar salat, walaupun dia nanti tidak salat, tapi di hari tuanya dia sadar. Itu maka saya katakan tadi. Memang ada anak orang Islam gak bisa ngaji? Banyak. Banyak. Hasil penelitian tahun 2001 waktu MTQ diadakan di Palu. Saya kan waktu itu diminta narasumber oleh Menteri Agama. Itu di Jawa 55% anak Islam gak bisa baca Quran. Bagaimana dia akan bermoral? Berarti ini ibu-ibu di sini ada 55% dong. Ini kan ibu yang sudah tua-tua ini. Yang baru-baru. Indah artinya tua dari yang anak kecil. Nah, dari anak kecil. Dan ibu ini nampaknya muda-muda semua ini. Itu tugasnya siapa, Bu? Itu tugas orang tua, tugas pemerintah. Jadi kenapa sekarang ini pendidikan agama di sekolah harus 6 jam? Sekarang berapa? Sekarang 2 jam. Apa bisa 2 jam? Masa kursus bahasa Inggris? Kalau perlu pendidikan agama menjadi UN supaya bergerak tadi. Moral masa depan anak-anak kita lebih baik lagi. Sekarang enggak UN. Enggak UN. Yang UN cuma matematik. Indonesia sama IPA. Nah, IPA bahasa Indonesia. Siapa itu? Otak cerdas tapi moral rusak, enggak ada gunanya. Jadi oleh sebab itu, makanya pendidikan agama itu sangat penting karena membangun moral dan akhlak. Itu maka saya kata tadi, pandai mengaji, pandai sembahyang, tahu bersilat, berbudi pekerti, diajarkan akhlak. Kalau tidak ada perubahan seperti apa yang Buya katakan itu, ke depan carut marut ini akan terus saja. Akan terjadi masa depan kita ini lebih carut marut dari sekarang lagi. Karena generasi yang akan datang yang menentukan ke sekarang. Sekarang ini ibu-ibu, Buya ini sekarang ini di kota-kota, saya baru lihat juga ada anak-anak pang itu. Yang pakai anting-anting pas sama tidur di jalan-jalan itu, kok fenomena baru, kok dibiarkan aja itu. Karena apa? Kita sekarang sering menggunakan demokrasi. Demokrasi itu tidak tahu batasnya. Seperti tadi-tadi lah, berjalan orang 10 orang, 8 orang maling, 2 orang baik. Kalau secara demokrasi orang maling yang menang. Karena maka siapa? Sekarang maka banyaklah keluar-keluar undang-undang maling gitu. Ini perlu kita lihat. Jadi kita ini harus secara konsekuen harus meninjau sistem pendidikan, kesehatan, dan perekonomian kita. So itu saling menunjang. Kalau pendidikan baik, ekonomi akan baik, kesehatan akan baik. Kalau pendidikan rusak, ekonomi akan hancur, kesehatan akan binasa. Itu saling mendukung itu. Nah, jadi oleh sebab itu Menteri Pendidikan dan Menteri Agama sekarang ini harus berkompromi. Bagaimana ini supaya meningkatkan mutu akhlak masa depan. Kalau tidak, coba sekarang ini tidak lulus, dihancurkan sekolah. Ini gimana ini terjadi? Negara barat saja yang sekuler tidak melakukan itu. Kita berbuat demikian. Sudahlah diongok, bodoh, tidak lulus. Nah, ongok itu kan bahasa Perancis. Jadi inilah yang perlu kita renungkan sekarang ini. Jadi perlu kita ini adanya sedikit betul-betul konsekuensi revisi. Jadi yang direvisi bukan hanya masalah pajak, masalah ini, tapi pendidikan sangat prinsipil harus dievaluasi. Dan anggarannya paling besar. Yang anggarannya paling besar, tapi kalau tidak tahu cara menggunakannya, bisa juga timbul macam-macam. Baik, Bu ya. Silakan yang terakhir di sini, Ibu. Ada dari silakan. Ah, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Zikir Nurussalam, perwakilan dari Jakarta Utara, Bu ya. Kami ingin menanyakan doa untuk anak yang soleh, dan agar anak itu menjadi anak yang soleh dan lebih soleh lagi bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa ini untuk ibu-ibu, untuk para pemirsa. Resepnya ada di dalam Quran kan, ada di jalan Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mungkin ada doa-doa lain ya. Nah, sebetulnya doa itu banyak, tapi kuncinya harus juga dengan proses. Makanya saya katakan tadi, proses tadi yang pertama lahir, ya, diingatkan. Bukan lahir Bu ya, mulai diproduksi. Malah kalau di zaman saya dulu, seorang wanita yang sedang hamil malah dilarang melihat monyet. Jangan nanti anaknya kayak monyet. Sebab monyet itu kerjanya mencibir, menyonggeng, ya enggak? Itu kerja monyet. Nah, begitulah. Jadi waktu sedang hamil banyak melihat yang indah-indah, rajin salat, membaca Al-Quran, dan berzikir, karena ini mempengaruhi kepada kandungan. Setelah lahir, dia diazankan. Diberi nama yang bagus. Sebab nama itu adalah doa orang tua. Kenapa saya diberi Muhammad letter? Kenapa? Supaya dengan letter itu orang cerdik. Karena letter itu kan huruf. Supaya saya ini tahu huruf. Nah itu. Ya sebentar nih saya interupsi. Ada ustaz yang menyatakan begini dulu, dengan tafa'ul nama yang baik diharapkan mereka rajin sholat gitu, tidak melanggar. Maka kalau ada orang minum mabuk itu biasanya namanya tidak nama-nama islami gitu. Tapi sekarang ini ada namanya islami Abdul Ghafur, mabuk juga gitu kan. Al-Amin mabuk juga gitu dia. Kenapa? Karena doa tadi tidak diiringi dengan niat, dengan ikhtiar, dengan usaha. So doa saja tidak ada hasilnya kalau tidak diiringi dengan usaha. Ah, usahanya diberi anaknya Abdul Ghafur, tapi tidak pernah belajar ngaji, tidak pernah belajar salat, tidak pernah belajar akhlak. Ya, namanya aja Ghafur. Bisa saja namanya Muhammad Taat, tapi dia kerjanya maksiat, melanggar semua. Bisa saja Muhammad Taat, tapi kerjanya maksiat. Karena tidak diiringi dari orang tuanya. Makanya doa nama itu, doa orang tua harus diiringi dengan sikap daripada orang tua itu sendiri. Jadi makanya anak saleh tadi itu harus diberi modal dia supaya dia saleh. Tidak diberi modal dia saleh sendiri aja mana bisa? Tidak bisa dia berputar dia saleh. Tidak bisa. Mau ibu ayah Tuhan berilah ku anak yang saleh. Ah, namanya dia aja saleh habis para. Nah itu sama saja kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kawin saja dengan hasanah sudah selesai. Itu kan tidak benar. Jadi kesimpulan jawaban itu Ibu, bahwa doa itu prosesi, mulai dari ya terus menerus, dan kontinuitas orang tua untuk mendoakan anak itu kan kapan dan di mana saja sampai anak tadi balik. Nah, kalau sudah balik akalnya sudah berkembang, dia sudah bisa menambah. Terima kasih Bu ya. Para pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak salah menangkap bahwa kecerdasan akal tanpa agama, tanpa moral, itu hampir pasti tidak memberikan manfaat apa-apa. Untuk itulah kami serahkan kepada Buya. Sebetulnya harapan kita tentang akal yang cerdas atau kecerdasan akal, supaya tidak ada pelacuran intelektual, itu sebetulnya yang kita perlukan yang paling mendesak sekarang itu apa, Buya? Yang paling mendesak sekarang itu adalah bahasa manusia itu, akalnya itu harus dikendalikan oleh agama. Selama manusia tidak dikendalikan agama, kalau hanya akal saja, dia akan menyesatkan. Mungkin secara duniawi sementara dia sukses, tapi akan kembali menghancurkan dirinya sendiri dan masyarakat. Nah, oleh sebab itulah makanya agama tadi itu adalah kebutuhan yang sangat utama bagi manusia. Kalau ibaratnya telur, telur itu kan ada kuning telur, ada putih telur. Bagaimana ilustrasi antara akal dengan agama ini? Iya, dia harus menyatu. Dia harus menyatu. Mungkin telur kuning telurnya akal, putihnya ini agama, mungkin gitu ya. Jadi dikocok menjadi dia teh telur. Bagus juga itu. Jadi kalau sir dia dikocok menjadi teh telur. Teh telur itu paling enak itu. Nah, makanya dia akan memberikan manfaat. Terima kasih, Bu ya. Para pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu sekalian, intisari dari kohesi integrasi antara akal dan agama itu, setuju banget dengan gambaran bagaimana kita mengocok putih telur dan kuning telur menjadi teh telur itu kan, dan itu luar biasa. Mestinya matchingnya seperti itu, jadi tidak dipisahkan, tidak punya wilayah sendiri-sendiri. Jangan sampai kita sebagai hamba yang beriman memisahkan secara parsial domainnya masing-masing. Ini domainnya akal, ini domainnya agama. Enggak boleh terintegrasi antara akal dan agama, karena agama itulah menuntun akal kita. Saya kira demikian para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan tutup taklim kita pagi hari ini dengan doa. Insyaallah Allah berkahi perjumpaan kita. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak keturunan kami dan bangsa kami ini menjadi bangsa yang menegakkan agama, melaksanakan agama, sehingga terdapatlah jalan yang lurus dalam menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan batin, kekuatan lahiriah dan batiniah untuk mewujudkan cita-cita kami ini menjadi bangsa yang makmur, adil, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.